wanita luar biasa di hatiku selalu rindu. Kau rupawan dan yang terindah di mataku selalu ada. Kau adalah jiwaku, kaulah matahariku, selalu ada untukku, membuatku tersenyum. Kau adalah sayangku, kau adalah cintaku. Kau wanita sangat sempurna, di hatiku kau istimewa. Senyum.